standar manusia, tapi standar yang mana? Karena semua ingin lebih dari sebelumnya. Jika satu tambah satu sama dengan dua, kenapa hitunganku selalu saja tidak sama? Mungkin saja karena faktor X, atau mungkin manusia selalu ikut.